Ada satu perasaan yang diam-diam sering menghantui banyak orang dewasa, tetapi jarang berani diucapkan dengan jujur. Perasaan itu bukan marah, bukan juga sedih yang meledak-ledak, melainkan rasa sepi yang bercampur penyesalan. Rasa bahwa hidup seharusnya bisa lebih baik dari yang sekarang. Bahwa ada banyak keputusan yang dulu diambil dengan tergesa, banyak kesempatan yang dilewatkan, dan banyak versi diri yang tidak pernah sempat diwujudkan. Dalam diam, sebagian dari kita mulai bertanya pada diri sendiri, apakah semuanya sudah terlambat? Apakah usia, keadaan, dan masa lalu sudah menutup semua pintu untuk berubah? Perasaan ini biasanya muncul saat hidup mulai terasa berat, saat tanggung jawab menumpuk, masalah datang bergantian, dan energi tidak lagi sekuat dulu. Kita melihat orang lain seolah melaju lebih jauh, lebih mapan, lebih jadi, sementara kita masih berkutat dengan kebingungan yang sama. Dari situlah muncul pikiran yang pelan tapi kejam, harusnya dari dulu, atau kalau saja aku berubah lebih cepat. Tanpa sadar, kita mulai menghakimi diri sendiri lebih keras daripada siapapun. Kita merasa malu untuk memulai lagi, ragu untuk belajar ulang, dan takut dianggap gagal, hanya karena ingin hidup lebih baik di usia yang tidak lagi muda. Padahal, hidup tidak pernah benar-benar berjalan lurus. Setiap orang punya waktu sadar yang berbeda, punya luka yang berbeda, dan punya proses yang tidak bisa disamakan. Namun sayangnya, dunia sering mengajarkan sebaliknya. Dunia seolah memaksa kita percaya bahwa perubahan hanya pantas untuk mereka yang masih muda, bahwa perbaikan diri harus dilakukan cepat, dan bahwa keterlambatan adalah aib. Narasi inilah yang perlahan membuat banyak orang memilih bertahan dalam hidup yang tidak mereka inginkan, hanya karena takut memulai ulang. Di titik inilah narasi ini dimulai. Kita akan membahas dengan jujur dan tenang bahwa tidak ada batasan umur untuk berubah, tidak ada kata terlambat untuk menjalani hidup yang lebih baik, dan tidak ada alasan untuk merasa malu hanya karena ingin memperbaiki diri. Perlahan, kita akan mengurai satu persatu mengapa keinginan berubah justru sering datang di usia dewasa, mengapa rasa terlambat itu lebih sering ilusi, dan bagaimana hidup yang lebih baik selalu bisa dimulai dari kesadaran hari ini, bukan dari usia tertentu. Usia pertama-tama dan kedua, dalam kenyataannya, sangat jarang seseorang ingin berubah saat hidupnya terasa nyaman. Kesadaran untuk memperbaiki diri hampir tidak pernah datang di masa-masa muda. Ia justru muncul ketika hidup mulai terasa berat, ketika lelah tidak lagi bisa disangkal, dan ketika hati mulai jujur mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Banyak orang baru benar-benar berpikir untuk berubah setelah mengalami kegagalan, kehilangan arah, atau kelelahan mental yang berkepanjangan. Bukan karena mereka bodoh atau lambat, tetapi karena begitulah cara hidup bekerja. Hidup seringkali harus menyentuh seseorang terlebih dahulu sebelum ia mau benar-benar mendengar. Di usia dewasa, luka tidak selalu datang dalam bentuk yang dramatis. Kadang ia hadir sebagai rasa capek yang terus menumpuk, perasaan kosong meski rutinitas berjalan, atau pikiran yang tidak pernah benar-benar tenang. Ada yang terluka karena keuangan yang tak kunjung stabil, ada yang lelah menghadapi konflik keluarga, ada pula yang diam-diam hancur karena merasa gagal menjadi versi diri yang dulu mereka harapkan. Luka-luka ini jarang terlihat dari luar, tetapi sangat nyata di dalam. Justru dari luka inilah, kesadaran mulai tumbuh pelan-pelan, memaksa seseorang bertanya, apakah aku mau terus hidup seperti ini? Banyak orang mengira bahwa kesadaran di usia dewasa adalah tanda keterlambatan. Padahal, kesadaran yang datang setelah terluka adalah bagian alami dari pertumbuhan. Saat muda, manusia cenderung bergerak dengan ego, harapan, dan ekspektasi yang belum diuji. Baru ketika realitas hidup benar-benar dihadapi, seseorang mulai melihat dirinya dengan lebih jujur. Ia mulai memahami batasannya, kesalahannya, dan hal-hal yang selama ini diabaikan. Kesadaran seperti ini tidak bisa dipercepat, karena ia terbentuk dari pengalaman, bukan dari nasihat semata. Di titik ini, banyak orang justru terjebak dalam penyesalan. Mereka menyalahkan diri sendiri karena baru sadar sekarang, bukan dulu. Mereka membandingkan diri dengan orang lain yang terlihat lebih cepat beres. Tanpa disadari, penyesalan ini berubah menjadi penghalang. alih-alih menggunakan kesadaran sebagai awal perubahan, mereka malah berhenti karena merasa sudah terlambat. Padahal kesadaran yang datang sekarang bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu masuk menuju hidup yang lebih baik. Kesadaran setelah terluka bukanlah kelemahan, melainkan tanda bahwa seseorang masih hidup secara batin. Ia masih peduli, masih ingin memperbaiki, dan masih memiliki harapan. Orang yang benar-benar kalah bukanlah mereka yang baru sadar di usia dewasa, tetapi mereka yang menolak sadar meski sudah berkali-kali diberi tanda oleh hidup. Dari sini, kita mulai melihat bahwa perubahan tidak pernah soal cepat atau lambat, melainkan soal keberanian untuk jujur pada diri sendiri ketika kesadaran itu akhirnya datang. Kesadaran sering datang setelah terluka. Banyak orang tumbuh dengan bayangan bahwa menjadi dewasa berarti hidup akan lebih tenang dan terkendali. Kita pernah percaya bahwa saat usia bertambah, semuanya akan otomatis menjadi jelas. Arah hidup, keuangan, hubungan, dan tujuan. Namun kenyataannya, fase dewasa justru sering menjadi titik paling membingungkan. Tanggung jawab datang bersamaan, sementara waktu untuk mengenal diri sendiri semakin sempit. Hidup tidak lagi memberi ruang luas untuk mencoba dan salah tanpa konsekuensi. Setiap keputusan terasa berat karena selalu ada dampak yang harus ditanggung. Di usia dewasa, masalah jarang datang satu persatu. Keuangan, keluarga, pekerjaan, relasi, dan kesehatan mental sering saling bertabrakan. Seseorang bisa terlihat baik-baik saja di luar, tetapi di dalam kepalanya penuh dengan kecemasan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ada tekanan untuk harus kuat, harus stabil, dan harus terlihat berhasil. Akibatnya, banyak orang memilih memendam semuanya sendiri. Mereka belajar tersenyum di depan orang lain, sementara di dalam hati terus bertanya, apakah hidup seperti ini akan terus berlanjut tanpa perubahan? Pada fase ini pula, rasa lelah memiliki bentuk yang berbeda. Bukan sekadar capek fisik, melainkan kelelahan batin yang sulit dijelaskan. Rutinitas yang terus berulang membuat hari-hari terasa datar, bahkan hampa. Banyak orang menjalani hidup dengan mode bertahan, bukan benar-benar hidup. Mereka bangun, bekerja, pulang, tidur, lalu mengulanginya lagi, tanpa sempat bertanya, apakah arah hidup ini masih sesuai dengan nilai dan harapan mereka. Dari sinilah perasaan ingin berubah mulai muncul, meski sering dibungkam oleh rasa takut. Dewasa juga berarti semakin jarang mendapat dukungan tanpa syarat. Tidak semua orang punya tempat aman untuk bercerita. Masalah pribadi sering dianggap sebagai tanggung jawab masing-masing. Kalimat seperti sudah besar harusnya bisa terdengar sederhana, tetapi dampaknya besar. Ia membuat banyak orang merasa sendirian dalam menghadapi hidup. Perasaan inilah yang pelan-pelan menumpuk dan berubah menjadi tekanan mental yang serius, memaksa seseorang untuk meninjau ulang hidupnya. Justru karena dewasa bukan fase yang mudah, keinginan untuk memperbaiki hidup sering muncul di titik ini. Bukan karena gagal, tetapi karena mulai sadar bahwa bertahan tanpa arah hanya akan menghabiskan waktu dan energi. Kesadaran ini menjadi jembatan penting untuk memahami bahwa perubahan di usia dewasa bukanlah hal yang aneh, melainkan respon wajar terhadap kompleksitas hidup yang semakin nyata. Keempat, merasa sudah terlambat itu ilusi. Salah satu beban paling berat yang sering muncul di usia dewasa adalah perasaan bahwa semuanya sudah terlambat. Terlambat untuk memperbaiki hidup, terlambat untuk memulai ulang, terlambat untuk menjadi versi diri yang lebih baik. Perasaan ini tidak datang begitu saja, melainkan terbentuk perlahan dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat pencapaian orang lain, usia mereka, posisi hidup mereka, lalu tanpa sadar menjadikan itu sebagai standar tunggal kesuksesan. Dari situlah muncul kesimpulan yang keliru, seolah hidup memiliki satu garis waktu yang sama untuk semua orang. Padahal hidup tidak pernah bekerja dengan cara seperti itu. Setiap orang memulai dari titik yang berbeda, membawa beban yang berbeda, dan menghadapi rintangan yang tidak sama. Ada yang sejak muda harus berjuang demi keluarga, ada yang tumbuh dengan keterbatasan, ada pula yang baru menemukan jati diri setelah melewati banyak kesalahan. Namun saat semua itu diabaikan, perbandingan sosial menjadi sangat tidak adil. Kita hanya melihat hasil akhir orang lain, tanpa pernah benar-benar tahu proses panjang yang mereka lalui, rasa terlambat juga sering diperkuat oleh tekanan lingkungan. Ada usia yang dianggap ideal untuk mapan, usia yang dianggap tepat untuk sukses, dan usia yang seolah menjadi batas tak tertulis untuk berubah. Ketika seseorang melewati batas itu, ia mulai merasa canggung untuk memulai lagi. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut dinilai, takut dianggap gagal, takut dicemooh, atau takut tidak didukung. Akhirnya, banyak orang memilih diam dan bertahan, meski hati mereka sebenarnya ingin bergerak ke arah yang lebih baik. Yang sering tidak disadari, perasaan terlambat itu lebih banyak hidup di pikiran, bukan di kenyataan. Hidup tidak pernah benar-benar menutup pintu perubahan selama seseorang masih mau belajar dan melangkah. Tidak ada hukum alam yang mengatakan bahwa perubahan hanya sah di usia tertentu. Yang ada hanyalah keputusan untuk terus menunda atau mulai sekarang. Ilusi terlambat inilah yang sering membuat seseorang berhenti sebelum mencoba. Padahal peluang itu masih ada. Ketika kita mulai menyadari bahwa rasa terlambat hanyalah ilusi, sudut pandang pun berubah. Perubahan tidak lagi dilihat sebagai beban, melainkan sebagai kesempatan. Bukan soal mengejar ketertinggalan dari orang lain, tetapi tentang menyelaraskan hidup dengan nilai dan kesadaran yang baru. Dari sini kita mulai memahami bahwa hidup yang lebih baik tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh keberanian untuk berhenti membandingkan dan mulai melangkah dengan sadar. 5. Malu berubah di usia dewasa. Selain rasa terlambat, ada satu perasaan lain yang sering diam-diam menahan seseorang untuk berubah, yaitu rasa malu. Di usia dewasa, banyak orang ingin memperbaiki hidupnya, tetapi tertahan oleh pikiran tentang bagaimana mereka akan dilihat oleh orang lain. Malu karena harus belajar dari awal, malu karena mengakui kesalahan, dan malu karena merasa seharusnya sudah lebih jauh dari posisi sekarang. Rasa malu ini seringkali tidak diucapkan, tetapi pengaruhnya sangat kuat dalam menghambat langkah. Rasa malu ini tumbuh dari ekspektasi yang sudah lama ditanamkan oleh lingkungan. Ada anggapan bahwa orang dewasa harus sudah tahu arah hidupnya, harus stabil, dan tidak pantas lagi terlihat bingung. Ketika seseorang menyimpang dari gambaran itu, ia merasa dirinya gagal memenuhi standar yang ada. Akibatnya, keinginan untuk berubah justru dipendam, bukan karena tidak mampu, tetapi karena takut kehilangan harga diri di mata orang lain. Padahal, mempertahankan citra seringkali lebih melelahkan daripada menghadapi kenyataan. Banyak orang akhirnya memilih berpura-pura baik-baik saja. Mereka menampilkan versi diri yang terlihat kuat, sambil diam-diam menyimpan keresahan. Setiap kali muncul keinginan untuk berubah, pikiran tentang penilaian orang lain langsung muncul sebagai penghalang. Pertanyaan seperti, nanti dibilang apa? Atau, kenapa baru sekarang? Terus berulang, sampai akhirnya, niat itu perlahan memudar. Tanpa disadari, rasa malu ini membuat seseorang terjebak dalam hidup yang sebenarnya ingin ia tinggalkan. Yang jarang disadari, keberanian untuk berubah justru menunjukkan kedewasaan yang sesungguhnya. Mengakui bahwa hidup perlu diperbaiki bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kejujuran pada diri sendiri. Tidak semua orang mampu sampai pada titik ini. Banyak yang memilih bertahan dalam ketidakpuasan hanya demi menjaga gengsi. Sementara itu, mereka yang berani berubah di usia dewasa sedang mengambil tanggung jawab penuh atas hidupnya, meski harus melewati rasa tidak nyaman. Ketika rasa malu mulai dilepaskan, ruang untuk bergerak pun terbuka. Seseorang tidak lagi sibuk membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan fokus pada apa yang benar-benar ia butuhkan. Dari sini, perubahan mulai terasa lebih ringan, karena didorong oleh kesadaran, bukan oleh tekanan. Inilah salah satu langkah penting menuju hidup yang lebih baik. Berani melepaskan rasa malu, demi masa depan yang lebih selaras dengan diri sendiri. 6. Masa lalu tidak menentukan akhir. Salah satu alasan terbesar mengapa banyak orang ragu untuk berubah adalah karena mereka terlalu terikat pada masa lalu. Kesalahan yang pernah dibuat, pilihan yang keliru, atau kegagalan yang meninggalkan bekas seringkali terus dibawa ke masa kini. Tanpa sadar, masa lalu itu dijadikan identitas. Seseorang mulai percaya bahwa dirinya adalah kumpulan dari kesalahan-kesalahan tersebut, bukan pribadi yang masih bisa bertumbuh. Padahal, masa lalu seharusnya berfungsi sebagai pelajaran, bukan sebagai penjara yang mengurung langkah ke depan. Di usia dewasa, beban masa lalu terasa lebih berat karena konsekuensinya lebih nyata. Ada keputusan yang dampaknya masih terasa sampai sekarang. Ada hubungan yang rusak dan tidak mudah diperbaiki, serta ada peluang yang tidak bisa diulang. Semua itu membuat sebagian orang merasa tidak pantas untuk memulai hidup yang lebih baik. Mereka berpikir bahwa perubahan hanya milik mereka yang punya catatan bersih. Tanpa disadari, pikiran ini justru menjauhkan seseorang dari kesempatan untuk memperbaiki hidupnya sendiri. Yang sering terlupakan, hidup tidak pernah meminta seseorang untuk sempurna sebelum berubah. Hidup hanya meminta kejujuran dan kemauan. Tidak ada manusia yang melangkah ke depan tanpa membawa luka dari masa lalu. Perbedaannya hanya pada bagaimana luka itu diperlakukan. Ada yang membiarkannya menjadi alasan untuk berhenti, ada pula yang menjadikannya bekal untuk bertumbuh. Masa lalu memang tidak bisa dihapus, tetapi ia tidak berhak menentukan kemana seseorang akan melangkah selanjutnya. Ketika seseorang mulai berdamai dengan masa lalunya, perubahan mulai terasa mungkin. Berdamai bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan menerima bahwa semua itu telah terjadi dan tidak bisa diubah. Dari penerimaan inilah muncul ruang baru untuk mengambil keputusan yang lebih bijak. Seseorang tidak lagi terjebak dalam penyesalan, tetapi mulai fokus pada apa yang masih bisa dilakukan hari ini. Inilah titik di mana hidup perlahan bergerak ke arah yang lebih sehat. Menyadari bahwa masa lalu tidak menentukan akhir hidup adalah langkah penting dalam proses perubahan. Selama seseorang masih hidup, ia selalu memiliki pilihan untuk memperbaiki arah. Bukan untuk menghapus apa yang sudah terjadi, tetapi untuk memastikan bahwa kesalahan yang sama tidak terulang. Dari sini, perubahan tidak lagi terasa sebagai beban berat, melainkan sebagai kesempatan untuk membangun masa depan yang lebih selaras dengan nilai dan kesadaran yang baru. 7. Perubahan tidak harus drastis. Banyak orang menunda perubahan karena membayangkannya sebagai sesuatu yang besar dan melelahkan. Mereka berpikir bahwa untuk hidup lebih baik, semuanya harus diubah sekaligus. Pola hidup, pekerjaan, lingkungan, bahkan kepribadian. Bayangan ini membuat perubahan terasa menakutkan, terutama di usia dewasa ketika energi dan waktu terasa terbatas. Akhirnya, niat untuk berubah hanya berhenti sebagai keinginan, karena terasa terlalu berat untuk diwujudkan. Padahal, perubahan jarang sekali dimulai dari langkah besar. Hidup lebih sering berubah melalui keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Cara seseorang mengatur waktu, memilih respon, atau menentukan batasan sederhana dalam hidupnya seringkali memiliki dampak yang jauh lebih besar daripada perubahan drastis yang hanya bertahan sebentar. Perubahan kecil mungkin tidak langsung terlihat, tetapi ia bekerja perlahan membentuk arah hidup yang baru. Di usia dewasa, perubahan kecil justru lebih realistis dan berkelanjutan. Mengurangi kebiasaan yang merusak, mulai jujur pada diri sendiri, atau belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energi, adalah bentuk perubahan yang nyata. Langkah-langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi membutuhkan kesadaran dan keberanian. Tidak semua orang mampu melakukannya, karena perubahan kecil menuntut konsistensi, bukan sekadar semangat sesaat. Kesalahan umum lainnya adalah menunggu motivasi besar sebelum berubah. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus merasa siap sepenuhnya. Padahal, kesiapan seringkali datang setelah seseorang mulai melangkah, bukan sebelumnya. Menunggu motivasi justru membuat perubahan terus tertunda. Sementara itu, langkah kecil yang dilakukan tanpa banyak drama justru membangun kepercayaan diri secara perlahan. Memahami bahwa perubahan tidak harus drastis membuat proses ini terasa lebih manusiawi. Hidup yang lebih baik tidak dibangun dalam satu malam, tetapi melalui akumulasi pilihan sadar yang diambil setiap hari. Dari sini, perubahan tidak lagi terasa sebagai beban besar, melainkan sebagai perjalanan yang bisa dijalani dengan tenang, selangkah demi selangkah, sesuai dengan kemampuan dan kondisi masing-masing. 8. Banyak orang bertahan tapi tidak benar-benar hidup. Seiring waktu, banyak orang dewasa tidak benar-benar menjalani hidup, melainkan sekadar bertahan. Hari-hari dijalani dengan rutinitas yang sama, tanpa semangat dan tanpa arah yang jelas. Bangun pagi, menyelesaikan kewajiban, menahan lelah, lalu mengulanginya kembali keesokan hari. Dari luar, hidup tampak berjalan normal. namun di dalam ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Rasa bahwa hidup ini bergerak, tetapi tidak benar-benar maju kemanapun. Kondisi ini sering dianggap wajar. Banyak orang meyakinkan diri bahwa hidup memang seperti ini adanya, bahwa lelah adalah bagian dari dewasa, dan rasa hampa adalah harga yang harus dibayar demi stabilitas. Tanpa disadari, pemikiran ini membuat seseorang berhenti bertanya pada dirinya sendiri. Mereka tidak lagi memikirkan apakah hidup ini masih sesuai dengan nilai dan harapan mereka, melainkan hanya fokus untuk bertahan sampai hari berikutnya. Dari sinilah jarak antara bertahan dan hidup semakin melebar. Bertahan memang membuat seseorang tetap berdiri, tetapi tidak selalu membuatnya bertumbuh. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam mode bertahan, kepekaan terhadap diri sendiri perlahan menurun. Ia mulai mengabaikan sinyal kelelahan, menekan perasaan, dan menunda kebutuhan batin. Lama-kelamaan, hidup terasa seperti kewajiban yang harus dijalani, bukan pengalaman yang disadari. Inilah yang membuat banyak orang merasa tua sebelum waktunya, meski usia mereka belum terlalu jauh. Di titik tertentu, rasa tidak nyaman ini mulai muncul ke permukaan. Ada kegelisahan yang sulit diabaikan, seolah ada bagian dari diri yang meminta diperhatikan. Kegelisahan ini sering disalahartikan sebagai kelemahan atau ketidakbersyukuran. Padahal, ia justru bisa menjadi tanda penting. Tanda bahwa seseorang sudah terlalu lama mengorbankan dirinya sendiri demi bertahan dan mulai membutuhkan arah yang lebih jujur. Menyadari perbedaan antara bertahan dan benar-benar hidup adalah langkah penting dalam proses perubahan. Hidup yang lebih baik tidak selalu berarti hidup yang lebih mudah, tetapi hidup yang lebih sadar. Ketika seseorang berani berhenti sejenak dan bertanya apakah hidupnya masih sejalan dengan dirinya, disitulah perubahan mulai menemukan ruang. Dari kesadaran ini, keinginan untuk hidup lebih baik tidak lagi terasa sebagai tuntutan, melainkan sebagai kebutuhan yang wajar dan manusiawi. 9. Umur tidak pernah menjadi masalah. Seringkali, umur dijadikan alasan utama untuk berhenti berharap. Banyak orang dewasa berkata dalam hati bahwa usia mereka sudah tidak memungkinkan untuk berubah, seolah waktu telah menutup semua peluang. Anggapan ini terdengar masuk akal di permukaan, tetapi jika direnungkan lebih dalam, ia tidak benar-benar berdiri di atas kenyataan. Umur hanyalah angka yang menandai berapa lama seseorang hidup, bukan ukuran sejauh mana seseorang masih bisa bertumbuh. Yang justru lebih menentukan adalah bagaimana seseorang memaknai waktu yang tersisa. Dalam banyak kasus yang membuat perubahan terasa mustahil bukanlah umur, melainkan kelelahan mental yang menumpuk. Kekecewaan demi kekecewaan membuat seseorang kehilangan kepercayaan pada dirinya sendiri. Dari situlah muncul keyakinan bahwa sudah terlambat. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah seseorang terlalu lama menunda keputusan penting, sampai akhirnya, jarak antara keinginan dan tindakan terasa semakin jauh. Umur lalu dijadikan alasan yang paling mudah diterima, karena ia tampak objektif dan tidak bisa dibantah. Bisa, jika dilihat dengan jujur, banyak perubahan besar dalam hidup manusia justru terjadi di usia yang tidak muda lagi. Kedewasaan membawa perspektif yang tidak dimiliki saat masih muda. Ada pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, tentang batasan, dan tentang apa yang benar-benar penting. Kesadaran ini membuat perubahan di usia dewasa seringkali lebih tenang dan terarah. Tidak lagi didorong oleh ego atau ambisi semata, tetapi oleh keinginan untuk hidup lebih selaras dan bermakna. Masalahnya dunia sering membingkai perubahan sebagai sesuatu yang harus cepat dan spektakuler. Ketika seseorang tidak memenuhi gambaran itu, ia merasa tertinggal. Padahal, perubahan tidak selalu harus terlihat besar dari luar. Ia bisa hadir dalam bentuk keputusan kecil yang konsisten, cara pandang yang lebih sehat, atau keberanian untuk berhenti menyakiti diri sendiri. Semua itu tidak membutuhkan usia tertentu, melainkan kesadaran dan niat yang jujur. Ketika seseorang berhenti menjadikan umur sebagai penghalang, ruang untuk bergerak pun terbuka kembali. Hidup tidak menuntut seseorang untuk menjadi siapapun dalam waktu tertentu. Hidup hanya menawarkan pilihan, terus menunda, atau mulai melangkah. Selama seseorang masih bernapas, kesempatan untuk hidup lebih baik selalu ada. Bukan karena waktunya ideal, tetapi karena kesadaran akhirnya memilih untuk tidak menunggu lebih lama lagi. 10. Keputusan kecil yang mengubah arah hidup. Seringkali, Hidup tidak berubah karena seseorang menunggu momen besar yang tidak pernah datang. Banyak orang membayangkan bahwa perubahan harus diawali oleh kejadian luar biasa, titik balik dramatis, atau kondisi yang benar-benar ideal. Padahal, dalam kenyataannya, arah hidup lebih sering berubah karena keputusan kecil yang diambil secara sadar. Keputusan yang mungkin tampak sepele di awal, tetapi perlahan membentuk kebiasaan, pola pikir, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri. Keputusan kecil ini seringkali muncul dalam bentuk kejujuran pada diri sendiri. Kejujuran untuk mengakui bahwa ada hal yang perlu diperbaiki, bahwa hidup tidak berjalan sesuai harapan, atau bahwa ada batas yang selama ini dilanggar demi menyenangkan orang lain. Mengakui hal-hal ini bukan langkah yang mudah, terutama di usia dewasa. Namun justru dari pengakuan inilah perubahan mulai mendapatkan pijakan yang nyata. Tanpa kejujuran, perubahan hanya akan menjadi wacana. Di usia dewasa, keputusan kecil juga berarti memilih untuk bertanggung jawab atas hidup sendiri. Bukan menyalahkan keadaan masa lalu atau orang lain, tetapi menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya sangat dipengaruhi oleh pilihan hari ini. Pilihan untuk mengatur ulang prioritas, menjaga kesehatan mental, atau memperbaiki cara merespons masalah adalah contoh keputusan yang tidak langsung mengubah segalanya, tetapi secara perlahan menggeser arah hidup ke jalur yang lebih sehat. Banyak orang meremehkan kekuatan keputusan kecil karena dampaknya tidak langsung terasa. Mereka ingin hasil yang cepat dan jelas. Namun hidup tidak bekerja dengan cara instan. Perubahan yang bertahan lama justru dibangun dari konsistensi, bukan dari lonjakan sesaat. Keputusan kecil yang diulang setiap hari menciptakan rasa percaya diri baru, rasa bahwa hidup masih bisa dikendalikan. Dari sinilah seseorang mulai melihat dirinya bukan sebagai korban keadaan, melainkan sebagai pelaku dalam hidupnya sendiri. Ketika seseorang berhenti menunggu waktu yang sempurna dan mulai mengambil keputusan kecil hari ini, perubahan tidak lagi terasa jauh. Hidup yang lebih baik bukan lagi angan-angan, melainkan proses yang sedang berjalan. Dari titik ini, seseorang tidak lagi terjebak pada pertanyaan kapan, tetapi mulai fokus pada apa yang bisa dilakukan sekarang. Dan seringkali, itulah perbedaan paling penting antara hidup yang stagnan dan hidup yang perlahan bergerak ke arah yang lebih baik. 11. Hidup lebih baik adalah hak setiap orang. Di balik semua keraguan, rasa malu, dan ketakutan untuk berubah, ada satu kebenaran sederhana yang sering dilupakan. Setiap orang berhak untuk hidup lebih baik. Hak ini tidak ditentukan oleh usia, latar belakang, atau masa lalu. Ia tidak perlu izin dari siapapun, dan tidak bisa dibatalkan oleh kesalahan yang pernah terjadi. Keinginan untuk memperbaiki hidup bukanlah ambisi berlebihan, melainkan kebutuhan dasar manusia untuk merasa utuh, tenang, dan selaras dengan dirinya sendiri. Sayangnya, banyak orang dewasa merasa seolah mereka sudah kehilangan hak itu. Mereka merasa hidupnya sudah terlanjur seperti ini, terlalu rumit untuk diubah, atau terlalu berantakan untuk diperbaiki. Pikiran semacam ini membuat seseorang berhenti berharap, padahal harapan adalah tanda bahwa seseorang masih hidup secara batin. Selama masih ada keinginan untuk hidup lebih baik, selama itu pula seseorang masih memiliki ruang untuk bertumbuh, sekecil apapun langkahnya. Hidup yang lebih baik tidak selalu berarti hidup tanpa masalah. Ia lebih sering berarti hidup yang dijalani dengan kesadaran, dengan batasan yang lebih sehat, dan dengan pilihan yang lebih jujur. Seseorang mungkin tetap menghadapi tantangan yang sama, tetapi cara menghadapinya berubah. Ia tidak lagi melawan hidup dengan terpaksa, melainkan berjalan bersamanya dengan pemahaman yang lebih dalam. Inilah bentuk perubahan yang sering tidak terlihat, tetapi dampaknya sangat nyata. Ketika seseorang mengakui bahwa ia berhak untuk hidup lebih baik, cara pandangnya terhadap diri sendiri pun berubah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seseorang yang terlambat, tertinggal, atau gagal, melainkan sebagai manusia yang sedang berada dalam proses. Proses ini tidak harus sempurna dan tidak perlu disaksikan oleh siapapun. Cukup disadari dan dijalani dengan konsisten. Dari sinilah rasa percaya diri yang tenang mulai tumbuh, bukan dari pencapaian besar, tetapi dari penerimaan diri. Kesadaran bahwa hidup lebih baik adalah hak setiap orang menjadi fondasi penting sebelum melangkah ke penutup. Karena perubahan yang paling bertahan lama bukan yang didorong oleh tekanan atau rasa takut, melainkan oleh keyakinan bahwa diri ini layak diperjuangkan. Dari titik ini, semua yang telah dibahas sebelumnya mulai menyatu. Usia, masa lalu, rasa malu, dan langkah kecil, semuanya tidak lagi menjadi penghalang, melainkan bagian dari perjalanan menuju hidup yang lebih baik. Kesimpulan, pada akhirnya, hidup yang lebih baik tidak pernah dimulai dari usia tertentu. Keadaan yang sempurna, atau masa lalu yang bersih, ia selalu dimulai dari satu titik yang sama bagi semua orang, kesadaran hari ini. Kesadaran bahwa kamu masih punya pilihan, masih punya ruang untuk memperbaiki arah, dan masih punya hak untuk hidup dengan lebih jujur pada diri sendiri. Tidak ada kata terlambat selama kamu masih mau berhenti sejenak dan mendengarkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh hatimu. Jika selama ini kamu merasa tertinggal, lelah, atau malu untuk berubah, ingatlah bahwa perasaan itu tidak membuatmu lemah. Ia justru menandakan bahwa ada bagian dari dirimu yang masih peduli dan ingin bertumbuh. Hidup tidak menuntut perubahan yang besar dan dramatis. Ia hanya menunggu keberanian kecil untuk memulai, meski perlahan, meski tidak sempurna. Setiap langkah sadar, sekecil apapun, tetap memiliki arti. Biarkan narasi ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak perlu membandingkan waktumu dengan siapapun. Perjalanan hidupmu tidak harus sama dengan orang lain. Yang penting adalah apakah langkahmu hari ini lebih jujur dibanding kemarin. Dari situlah hidup yang lebih baik dibangun. Bukan dari penyesalan masa lalu, tetapi dari keputusan sadar di masa kini. Jika kamu merasa narasi ini berbicara pada dirimu, simpanlah video ini sebagai pengingat saat keraguan datang kembali. Dengarkan ulang ketika pikiran mulai lelah dan hati butuh ketenangan. Dan jika kamu ingin terus menemani proses refleksi ini, dukung channel ini dengan mengikuti dan membagikannya kepada mereka yang mungkin sedang berada di titik yang sama. Kita tidak pernah terlambat untuk berubah selama kita masih mau melangkah.